Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal niki kula waca langsung niki alinea sing keempat nggih ketiga wae sing terakhir. Amangke ngaji terakhir diwaos dungane tapi niki kula waca napa akidah riyen wa an Ali bin Rabi'ah mun kepanggih sing alinea terakhir wa an Ali bin Rabi'ah taqala lan kacritakaken saking Ali bin Rabi'ah. Kala dawuh sapa Ali bin Rabi'ah syahidtu nyaksani ingsun Ali bin Abi Thalib ing Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Utiyaku niku mboten atake. Utiyaku den paringi uta atake iku nekani sapa Ali bidabatihi ana ing tunggangane Ali. Liar kabaha supaya numpaki sapa Ali ha ing dabah. Pas Sayyidina Ali badhe numpak mun siap teng dhuwure jaran falam maqadha. Mongko semangsane ngletakna sapa Ali rijlahu ing sikile Ali uta ing sikile Ali firikabi ing dalam tunggangan ing dalam pelanan apa tunggangan kala dawuh sapa Ali bismillah kelawan dawuh bismillah fala mastawa mongko semangsane jejeg wis tetek sapa Ali ala dzuriya ing atase gegere dabah kala dawuh sapa Sayyidina Ali alhamdulillah alladzi sakhkhara lana hadza alhamdulillah sakabehane puji kulillah kagungane Allah alladzi kang sakhkhara kang ngatur sapa Allah taala maring kita hadza ya iki wa makuna lan ora ana kita lagu maring iki hadza iku mukrini aku sing iso nguasai kabeh wa inalan sak temne kita ila robina maring pangeran kita ila mung kali bunyektene wong sing bali sumakala mung kodhe dawuh sapa Sayyidina Ali alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah salah samarat lan tolong ambalan sumakala Allahu akbar salah samarat sumakala mung kodhe dawuh sapa Sayyidina Ali subhanaka inni dzalamtu nafsi subhanaka mau suci panjenengan inni dzalamtu nafsi ini saat temen ingsun dalam tu nani ngoy ingsun nafsi ngawak dewi ingsun fakfir kumongko kula aturi nyepura panjinan lima ring ingsun innahu inna sya'na saat temennya keadaan sing mesti coroti kuna maknanya kelakuan hakikat sesuatu sing terjadi layau firu iku ranyepura adzunubah yang biro produsa sopa ila anta kecuali panjenengan semua dokhika mongkono ningguyu sopa Ali guyu niku pokoke seneng sing ngantos banter suarane niku guyu. Faqila moko tindawono pengene ya Amirul Mukminin min ayyi sa'in dhikta. Min ayyi sa'in sanging endine perkara dhikta guyu panjenengan. Kala dawuh sapa Ali, ra'aitu ningali ingsun Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fa'ala nglakoni sapa Nabi utawa fa'ala ingkang nglampahi sapa Nabi kama fa'altu kaya oleh nglampahi ingsun. Semua dhikta mengkono li guyu sapa Sayyidina, sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah melakukan hal yang sama dan kemudian beliau tertawa. Fakultu ya Rasulullah min ayyi sa'in dhikta. Min ayyi sa'in saking dine perkara dhikta guyu panjenengan kal inna rabbaka. Satemene pangeran sira subhanahu ya'jabu iku gawok sapa rebuka. Min abdihi saking kawulane rebu. Idza qala nalikane ngucap sapa rebu ighfir li dzunubi. Ikhfir kula aturi nyepura panjenengan limare ingsun dunubi ing pira-pira dosa ingsun. Ya lamu ngerti sapa abdi, sapa kawulaku annahu la yaghfiru dzunuba ghairi. Annahu sak temene kelakuan, hakikat sing terjadi iku la yaghfiru iku ora nyepura adzunuba ing pira-pira dosa sapa ghairi sapa saliyane ingsun. Rawahu ngriwatno ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmizi lan Imam Tirmizi. Niku terusane hadis waqala hadisun hasanun lan dawuh sapa Imam Tirmizi hadisun hasanun utai hadisu hadis sing hasan sing ape wa fi ba'dini sa hasanun sahihun hadis niki hadis sahih terus niki kitab majmu nggih kitab majmu niku karanganipun Imam Nawawi karangane Imam Nawawi nyarai kitab Muhadzab. Terus Imam Nawawi kapundhut sekitar 676. Pinten 676 Hijriah maksudnya. Terus Imam Nawawi itu periode setelah Imam Ghazali. Imam Ghazali itu wafat 505. Ya, terus kali Imam Ghazali itu 450 wafat 505. Imam Nawawi ini wau sekitar wafat niku 600 pinten 76 nggih. 676. Tetes kitab niki saraipun kitab Muhadzab sing terkenal teng kaidah fikih anggar fikih kitab induk riyen namine kitab napa? Al Muhadzab. Terus diringkas-ringkas terus dados takrib, dados Fathul Muin, Fathul Wahab niku riyen mulakhas sangka kitab napa? Muhadzab. Niki mangke donga safar nggih donga pergi. Meskipun sak urip-urip sampean tau maca nggih bareng kula niki. Saling apal meneh kan kang ilang dadi kok maca bareng. Wis iku go lunga nganti mati sampeyan. Lah ngapalo terus malah repot kok dadi agama dadi napa? Repot. Terus ngeten nggih. Niki rungokno tenan nggih. Banyak ulama yang cara berpikir itu sungkan pangeran. Wong ora melok gawe bumi, ora melok gawe tanduran, ora melok gawe banyu kok terus melok mangan, melok ngombe. Berhubung perasaan terus milih nangis. Berhubung perasaan terus milih nangis. Iku ya waras, bener. Tapi saya kebetulan punya bapak yang ceria, punya guru-guru ya ceria. Sebetulnya hadis kriteria orang baik, sing seneng guyu, asal guyu nera krono nafsu, ora krono kepentingan pribadi, lebih banyak. Ini saya utarakan beberapa hadis yang dinilai ulama boleh dipakai pegangan. Ini diulang-ulang oleh kitab Ihya. Dan saya baca hadis ini di kitab Khilyatul Auliya karanganipun Abawunu M. Al-Asfihani. Kenapa ini saya ulang-ulang? Saat ini tengkotan itu tren. Orang roh hadis tapi tidak ada dalil ada hadisnya atau orang. Padahal orang ada yara roh, ada yara roh. Dan baliknya yara roh hadisnya sokaya atau orang. Padahal ini. Wong itu ada buku perimpun. Padahal yara roh. Serepot, padahal yara roh itu repot. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sing nyifati tiyang sae. Niku wonten dawuh Inna min khiyari ummati qauman yathakuna jahran min saati rahmatillah wa yabkuna sirran min khaufi azabi. Abdanuhum fil ardi wa arwahuhum mu'allaqatun bil arsi. Nah riwayate Abu Nu'aim malah luwes rumeleh, istilah ngendikane ngaten. Inna min khiyari ummati qauman yathakuna jahran Inna min khiyari ummati fima nabbaani al-mala'ul a'la qauman yathakuna jahran min saati rahmatillah wa yabkuna sirran min khaufi adzabi. Termasuk sok mben umatku sing pilihan-pilihan niku nak guyu iku banter saking senenge akhir rahmate Allah. Yakin ainul yakin nak rahmate Allah luwih jembar timbang azabi. Tapi waya buku nasiron, nak pas dhewean tahajud nangis. Ya kula baleni malih, dados termasuk umat pilihan niku sing disebut nabi, niku nak guyu ku pas kumpul wong akeh seneng guyu. Aja ngarepe wong akeh bebo khusuk nangis, mengko nak dianggep wali entuk salam temple. Repot ngoten niku repot gaya tok ngoten. Nak niat nangis iku dhewean, tapi nak guyu bareng-bareng. Niki penting kula aturaken, saya akan membuat ajaran ini, meyakini ajaran ini. Setidaknya sampai saya itu mendekati ajal, mungkin sampai meh mati. Mergi ngeten nggih logika yang dibangun saya. Ndak nanti terus tak jelaskan yang di kitab ini. Wong iku nganti maksiat, ndelok dangdut sing serono, golek hiburan, mesti alasannya golek hiburan. Jika kebenaran sudah tidak jadi hiburan, ini akan bahaya sekali untuk umat kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak ulama yang cara berijtihad, meskipun tidak sepakat, artinya semua ulama bisa beda. Ini rumah no tenan, sing seneng-seneng nangis di depan umum. Nah, nak kira ngaji aku rapopo, aku tahu untuk aku. Tapi nak kira kadung ngaji aku, sampai anda belum yakin kalau anda lebih alim ketimbang saya, untuk sementara anut aku loh. Tapi nanti suatu saat kalau anda yakin, anda yakin lebih alim ketimbang saya, gede, mohon betul nopo-nopo, mohon boleh nopo istihad. Lho aku loh fair. Cuma saya tidak tahu sementaranya itu sampai kapan. Saya yakin. Sementaranya itu sampai nopo kapan? Tapi hingga sementara itu jalan, ya sementara itu sampai itu. Ngeten. Jadi suatu saat si Dina Ali, jadi kitab Majmu' itu siapa yang gak kenal Imam Nawawi? Sampai angger wong jenenge Nawawi, mulai dadi kiai sampai dadi bakul bakso ana kabeh jeneng napa? Nawawi. Lho nggih. bojone kula niku mbah-mbah iku nak Nawawi Khalil, Nawawi Khalil. Pendiri Pondok Sedogiri jenenge mulo rata anggere Kak Nawawi Khalil, Kak Nawawi Khalil. Wes seling-seling anggere Kak Nawawi Khalil. Kesangking populere sinten? Mbah Nawawi. Terus sing aran kitab Tafsir Munir jenenge nggih Syekh sinten? Nawawi. Wah, jeneng Nawawi niku populer sekali. Jeneng kurang ajar kacau Mustofa niku asane. Mustofa iku wong pilihan, dadi niku rading lama niku. Wong pilihan namo Wahid, Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus niku jeneng Mustofa niku sing gak lane ora mati kebenaran dia. Ngaji wis turu wis pokoke kasus. Tapi mbok salahno ora oleh. Kase kiai ku ngempet nak kecewa napa? Ngempet. Dadi ora oleh, nyalahno ora oleh. Lan kula nu bingung. Pancen wong iku kudu krungu cangkem elek. Tak warai, wong kudu krungu cangkem elek. Jeneng kula riyen niku mulai cilik kula dinakno Ahmad Bahauddin. Perkarane bapak kula, keluarga kula niku riyen nak nggih ngertos riyen top-tope ulama mursyid tak Bahauddin lan Naqsabandiyah. Ngerto rekon Naqsabandiyah niku mesti tuke sentrale iku Bahauddin napa? Naqsabandiyah. Nak kodirian si Abdul Qadir napa? Al-Jilani. Nah, macam-macam. Sehingga ketika ada orang yang nakal macam-macam, jenenge Abdul Qadir Al-Jilani atau jenenge Ghazali, iku wong protes. Mari kegeden jeneng. Mergo Abdul Qadir wong kondang kok ditiru. Tapi sing gugat ngene iku ya salah. Perkarane ana sing jawab cangkem elek. Mana ada Abdul Qadir yang kena ditiru. Lah wong si jenenge Muhammad malah niru. Artinya jeneng Muhammad tak sak dhuwure si Abdul Qadir apa? Jelane dhewe ya, meneng to sakjane. Ya repot. Dadi iku menungso, menungso gampang lali. Ketika kene anak dijenengno Abdul Qadir Jilani kesane sombong, wong kok niru Sultanul Ali. Lu wis sombong jenenge Mustofa. Sing dientau niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dongakno kowe muga-muga Mustofa niki disepuro. Perkarane nak lho tenak jeneng Muhammad itu jek sopan karena ada alam lakob ya dalam bahasa Arab itu yang gak boleh ditiru alam apa? Lakob jadi Muhammad itu Al-Mustofa jadi jeneng Muhammad itu masih sopan tapi kalau Al-Mustofa itu rapati sopan perkara ini? Alam lakob paham ya? Tapi nak wis kadung ya kadung ya siasais gak apa-apa gak apa-apa jadi lalu kajian Nabi seneng guyan. Walhasil si Dina Ali itu suatu saat orang salbu, nah hatimu tenang aja biasa. Tenang aja. Padahal ini mau jeneng kedua. Jeneng kedua. Jadi wong alim diuji kecewa. Mulane ciri utama wong apik wal kadziminal ghaidha. Kudu ngempet emosi. Kulo niku kecewa mek wong e bolak-balik, tapi kudu ngempet. Mulane bojo kulo sering tak omongke ora rasane dadi wong alim. Syarat saya wong alim kudu ngempet kecewa. Lah ngempet kok terus yo kesel. Jadi Kanjeng Nabi nu seneng guyon es terkait pangeran. Dados ngaten nggih niki sing kulo alami. Sampeyan ndak harus anut. Tadi asal sementara sampean masih merasa saya lebih alim ya anut nganti suatu saat gue lebih alim dibanding aku. Gue berarti ruhen urip matinah urip matinah urip. Iku jika umur pangeran ping pitu mutolaa. Ambil kula umur pisan niki wis alim. Urip ya amen gawe piring Jepang gue matinah itu kan. Jadi kita majmuk niku 17 jus, pinten? Sak jisir gedene sak menten iki. Lah nek ing nyinaoni 17 jus. Lah nek khatam urut paham mumun oleh ngumumno. Al-ana sekarang saya lebih alim ketimbang Gus Pak. Kan gampang to 17 jus iku. Kalau sinau Bukhari itu 4 jus itu dulu. Jadi kalau niku sinau nggih bolak-balik. Dulu kalau nate sinau Bukhari itu lama ndak khatam, lama-lama biasa khatam. Akhir-akhir ini biasanya seminggu khatam, itu satu jus itu seminggu khatam. Berarti kalau 4 jus ya 4 minggu. Ya tambah sering kan tambah paham, tambah ngerti polanya. tapi pinter sampean karena melok Bukhari kan ra tau khatam. Pinter sampean tetep. Nah ini cerita Rasulullah ini penting nggih. Termasuk umatku pilihan iku sing nak guyu banter. Jadi orang soleh itu harus kelihatan ceria secara sosial. Karena kalau orang soleh wis ngresula mbek kesolehane, ini bahaya karena awal maksiat iku nikmati barang sing ora bener. Berarti awal taat iku nikmati barang bener. Mulane ngendikane Nabi alamate wong bener piye? Salasun man wajada fihinna wajada halawatal iman. Wong sing nemu telung hal iki metuki halawatal iman, manis iman. Wong nemu ana manis ya guyu, metuki manis kok grembeng. Mulane rata-rata wong wiridane suwi-suwi, kok ejek pahpo iku ora wali-wali, perkarane pangeran kok digremengi, paham ya pangeran napa digremeng. Sayyidina Ali ku nak pun numpak jaran, riyen ora duwe Innova, ora ana jaran, ora ana Innova, ora ana. Ora ana sogune ruhin, ora ana dhisik anane iku. Senajan to kreditan sih, niku nak wis numpak. Ya. Dadi iki tapi ora usah disarai. Oh, numpak kesunatan wis alhamdulillah aku nak wis lunas. Nak arep lunas ora kesunatan. Muni donga wae. Ora ana hukum kok ngenteni ngono. Orang-orang itu kajetnya temu. Iku nak wis numpak. Iku Sayyidina Ali muni alhamdulillah wa akbar ping telunan terus dungo. Dungane ya langsung subhanaka ini dalam tu nafsi langsung. Orang sakakan muka dimah. Ramuni alhamdulillah. Ramuni macam-macam terus guyu. Guyu ngakak. Dohika tu guyu sing banter. Kau ngarap nak muni senyum tak bersama. Ya agar dohika guyu sing onok suarane. Bareng guyu. Ditakok iya be. Pengawale wau sinten Ali bin Rabi'ah. Kenapa engkau tertawa ya Amirul Mukminin? Saya pernah melihat hal yang sama. Rasulullah juga pernah tertawa. Aku takok ning Rasulullah, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Mergo aku nirokno senenge pangeran ning kawulane sing rasa dosa, tapi ngerti nak sing iso nyepura namung Allah Subhanahu wa taala. Iku penting kula aturaken. Karena jika Anda merasa dosa, terus Anda merasa dosa ini besar. Nak sampai setan menggelincirkan Anda nganggep sepurane pangeran gede dosa, berarti ki nganggep kekuatan setan lebih besar ketimbang kekuatane Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dulu itu guyu itu ibadah tenan. Karena guyu ini untuk melawan waswase setan. Ya guyu ceria itu untuk melawan waswase napa? Setan. Sebab itu ceria itu penting. Lane alamate wong apik niku seneng mbek barang ubah, seneng mbek taat. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Farohan ni maknane seneng. Dadi wong nek eseling fadlile Allah, rahmate Allah kudu seneng. Lah niki sakniki lu rata-rata nek ajaran toreko niku dhisikno nangis. Ya oleh terserah kiyaine. Nek kuat nangis terus ya nangis. Tapi nek kula nggih kula keberatan. Kula sering kenal mbek mursid-mursid Gus. Ajaranku wis kadung iki Gus kon nangis ben eling dosa. Ya iku terusno wae lah aku ajaranku wis kadung guyu apa? Tak terusno. Sementing gue yakin nek ning akhirat dicek nangis apa ning akhirat guyu. Wah, gue kula melan akhirat lah guyu. Berarti awet guyu timbang nangis. Perkara ning guyu kok abadi nganti tok swarga. Paham ge? Dadi niki penting kula aturaken ben jenengan seneng, nggih. Dan nek sampean ngrasa dosane akeh ya wajib manjen akeh terus kadung akeh. Baru wis kadung akeh. Kudu kroso wis kadung. Paham ya? Tapi kayak kudu yakin nak sepurane pangeran luweh akeh. Niki penting kula aturaken. Tapi sampean guyune ora krana deblek, krana nyifati Allah sing agung. Ini penting kula aturaken. Sebab iku Nabi nate dawuh damel kaidah dan kitab ini diriwayatkan Ihya, diriwayatkan Abu Nu'aim Al-Asfihani. Inna min khiyari ummati fi ma nabba'ani al-mala'ul a'la qauman yathakuna jahrun. Nak guyu ku banter mergo min saati rahmatillah, mergo saking yakin jembare rahmate Allah Subhanahu wa taala. Mergo tak angen-angen nggih, tiang-tiang sing susah-susah mesti ana ujube, ana sombonge. Ngaten misale iki. Iki kula critakno susahe wong saleh, nek wong ora saleh ora tak hitung karena enggak akan jadi madzhab. Perilakunya orang ndak saleh itu ndak jadi napa? Madzhab. Munaman arah percaya sok ben golek iku teng akhirat aja saiki nantang kok saiki ora jelas nantang ning akhirat dadi jelas. Misalnya sampean merasa jadi kiai tokoh di masyarakat situ terus dibisik iki oleh pembisik, Pak Yai Ruhin ini nak buatan nanti jenengan dosa itu wis rusak. Wong jenengan tunggoni wis rusak, napa malah jenengan wis mati. Walhasil terus Ruhin ini bebas susah, iya saya ini wong sedora ngaji. Sedora ngaji, rambutnya do keriting, semacam-macam ada di komentar. Semacam-macam, iya aku ya susah, tinggal aku terus piye. Nah ini satu keangkuhan, seakan-akan agama bergantung dia. Padahal agama baik-baik saja. Bisa saja setelah dia mati, problem kiai sing egois ini hilang. Sehingga kiai-kiai yang soleh bermunculan. Karena kiai ki ngugemi masjid tenanan, sehingga yang lain enggak sempat busur nopo masjid. Wonten kiai tukang istiqomah nang masjid sowan kula. Gus, kula pireng-pireng jenengan ngritik tiyang sing istiqomah nang masjid itu maksudnya sepundi? Lha cara kowe istiqomah, tapi cara kiai sing antri kuwi iku jenenge nguasai masjid. Uliane yo akeh alumni pondok ra kowe tok astagfirullah. Pikir terus astagfirullah. Lha iya karena mbok sekali-kali metu kok ana sing genteni. Metu ora sing genteni tenan-tenan to nggih Gus. Iya, iku ra istiqomah iku jenenge. Istiqomah ora ngono iku. Gentenan iku jenenge apa? Istiqomah. Mikir deh nih, mikir kes. Ya tapi aku nara istiqomah dia, ya istiqomah makmum tujuh nona aku itu orang jadi imam lah, yoneng mece. Oh coba terus mutung. Nah dia protes aku raisa, nggak bisa buktek no. Gua biasa sholat makmum. Mikir deh nih. Lah ya kumat, wong soleh we ono salah, pemenang wong ras soleh, wong soleh we ono salah. Cuma soleh wong soleh je ape, je ngurusi masjid. Nah kemudian ketika anda begitu kan, makanya Sayyidina Umar pernah ditanya. Ini cerita-cerita uniknya iman ya. Sayyidina Umar ketika mau kapundut itu banyak penggemarnya yang nangis. Ini Raja Keadilan meninggal. Orang yang menjadi punjere keadilan meninggal ngene-ngene. Jadi Sayyidina Umar ketika diprovokasi oleh pembisik-pembisik itu, ala tas takhlif, ama tas takhlif. Buat jenengan ngangkat khalifah. Niki peringatan kangge kiai-kiai sing ngaji teng mriki niku rungokno tenan apun husnul khotimah. Niki ancaman tenan bagi saya. Mbok jenengan ngangkat khalifah. Ora aja. Ora usah. Inna Allah la yudhi'u amra hadzal din. Allah ndak akan menyia-nyiakan agama ini. Tapi sepeninggal engkau ya Umar, dunia mesti kacau gini-gini. Jadi agama ini pernah ditinggalkan man huwa khairun minni. Agama ini pernah ditinggalkan man huwa khairun minni. Sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo jalan. Te agama iki tau ditinggal sing luwih apik timbang aku iku Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi yo ora wasiat, yo jalan nganti saiki. Menawa dirimu ditinggal Umar. Agama iki ora tanggung-tanggung tau ditinggal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saiki wis 1400 jalan. Kowe trimo kiai kreteng ngendhek. Paham nggih? Kowe trimo kiai kreteng ngendhek. Mati nangisi sawangane aku mau apa macet sombong torong ben sombong wanter deh jadi paham tapi kau ora prihatin apa mati jadi kayak dapet sawangane ora peduli bagi generasi bener lah saya kira piye yo sing nangis yo monggo nak jalan nggih monggo sing nyu kados kula nggih monggo nak jalan tapi ketok hujah yang lebih meyakinkan yang mau mati biasa-biasa saja karena agama ini pernah ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham ya tetes wong iku ngilangi ujub yo penting ngilangi ujub carane ngoten kados kula iki kadang kuwatir aku nak mati piye maksudnya iku mlebu swarga tan neraka ngene tapi agar aku mikir teman-teman lomba aku mati ya sesuai rencana Tuhan mlebu swarga neraka sesuai rencana Tuhan nah, berarti aku ora menyesali rencana Tuhan wong sing di dunia kok tak sesali akhirnya saat tinggal guyon ben setane bingung ben godok ya bingung gak ben godok kula jebule aku happy ben pangeran setan tak omongi lah ya misalnya aku mlebu neraka paling jadi bukti nak innallaha ala kulli syai'in qadir sehingga nafsu saya ingin masuk swarga ora kesampaian akhirnya geletek ingin rokok mereka mau sing kuasa aku doif misalnya aku mau bunuh suarga yes, ya biasa ya. Sepanjang rahmatnya Allah jember zaman yang dunia udah digawe enak paling diterus no pengiran orang arah bangkrut ayah wes rawe jadi dua pilihan ini sama-sama baik menurut hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala apa aku harus dipersiapkan nak bunuh rokok diwari wiridan kaji Nabi ya Hanan Yamanan wah tambah beda terus tambah beda. Jadi kadang was-was begini dari setan. Terus buat riwangi ngamal ape, buat riwangi dalail, buat riwangi ratau maksiat, orang mesti husnul khotimah. Terus kemudian ada keresahan. Lah keresahan ini kadang gagu iman. Lah gagu iman itu kemenangannya setan sih disebut min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Jadi setan senane nggodho ben wong gak ceria. Wis kancanan akrab, gawan ngaji, kok kecewa gremeng wis biasa. Aku sering kecewa mbek Ruhin Mustofa tapi ora tak rasani. Bagi saya ngaji ku alat swarga, dadi nek kecewa sepele-sepele ku wis tanggep biasa. Wong iku ora oleh nuruti ati loro. Nuruti ati loro ora ono baris biasa. Dawa nak ngeling-eling Ruhin ora kok salah. Wong bingung mikir ekonomi tetep ngaji. Wo luar biasa. Aku tak mikir wong kondang tenan. Meskipun aku ngerti, kadang ngaji ini ya pelarian. Jenenge kiai roh wae, tapi jenenge kiai ku pokoke kan khusnudzon. Ngono iku ora roh, nek salah iku bebo. Ora roh. Iku apike kiai. Dadi bedine kiai ora kiai, yo kiai khusnudzon. Dadi paham ya, dan iki penting kula aturaken. Terus guyu ceria iku penting. Mulane ada seorang pendeta. Dia itu ibadah 400 tahun lebih zaman dhisik wong kan umure ratusan tahun. Gitu, umurin Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Nabi Nuh nak neng catatan resmi umurnya 1750 tahun. Pinter? 1750 tahun. Dek neng kiai dakwah itu 950 tahun. Kira kiai raro biografi neto. Jadi falah bisa fihim alfasanatin illa khomsina ama. Jadi kiai neng itu 950 tahun. Umurnya 1750 tahun. Bu, yo pah pong geremeng. Perkara ini dakwah 950 tahun umatnya mau walang pulau. Aku lah nengkene lagi pirang tahun, wong ngaji ngaji bingung pirang pirang. Mau luai walang pulau tadi? Wah, mau susu ini pun pun. Mau susu. Umatnya Nabi Nuh, nampu minten. Kulo niki kiai dadi ngerti sak umure sak jumlahe umat e tapi roken mboten termasuk jelas ning umur mboten derek. Cara melu umat Nabi Nuh wis matek dene saiki wis matek. Kalau niku yo ngamuk perkara ini inni da'autu qaumi lailaw wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum napa ja'alu asabihum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara summa inni da'autuhum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi metode dakwah iku rino tok tahu bengi tok tahu nek menawa rino ora gelem ayo wong kerja bengi. Dikandani terang-terangan ngaji umum tahu. Enak menawa isin dikandani ngarepe wong akeh. Dakwah sira ora ana wong roh. Kabeh metode dijajal tetep ra mandi. Walhasil akhire bareng ra mandi mutung. Mutung didongakno wong elek-elek niku hancurno Gusti. Sak anak-anake. Asal cek di turunan gento mesti ngelahirno. Gento. Innaka intadzarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajirum kafar. Wes walhasil sak gento-gentone sak ndok-ndoke ngene iku matek kabeh. Bareng matek kabeh Nabi Nuh termasuk Nabi Ulul Azmi. Lima Nabi Ulul Azmi itu ulama sepakat termasuk Nabi sinten. Tapi pas Nabi Mi'raj ning gone Sidrotil Muntaha iku Nabi Sidrotil Nabi Ulul Azmi sirang ketemu Nabi Nuh tok. Perkarane Nabi ra cocok metodologi lho. Ana Nabi ra cocok ya lah mancen padha. Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Isa, tapi ora ketemu Nabi sinten. No. Jare ulama, ora roh tapi duga-duga. Mergo jare ra cocok metodologi. Nabi Muhammad wali kan, tambah kaum duraka, tambah rojak. Gusti mungkin bapak era kena tapi anaknya, mungkin anak era kena putune. Akhirnya Nabi Muhammad ketika ngadepi Abu Jahal koyo ngono, gentone Abu Jahal koyo apa? Ketika pe dihancurno malaikat bagian gunung, panitia gunung. Sintu kang gawe longsor niku. Niku ya ana malaikat tukang gawe napa? Longsor. Niku dari Nabi sinten? Nabi Muhammad. Ojo, bapake Raiman ora mesti putune Raiman, kebet. Jangan-jangan fi aslabihim ning gone geger-gegere iku ana sperma sing somben wong iman. Wonten terus Nabi Muhammad, tenan. Abu Lahab iku dhe anak ayu pinter jenenge Darroh, nasi maca Durroh Dura ku ayu pinter minggat teng Medina hijrah. Derekno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal dhe anak alim jenenge Ikrimah. Termasuk sahabat sing alim. Niku Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Sufyan karuan dhe anak alim Katibul Wahyi. Ngene ku sinten Muawiyah. Wah kaya. Tenang. Akhirnya jadi siri itu. Darah niku bareng hijrah niku mbek cak wong Ansor dinyek mbek Nisa'il Ansor. Wa ma yuriki angki fa inna abaka zikra fil Qur'an annahu filah. Kowe ku iman ra ono gunane hijrah terus nawe kafir, wis ra ono gunane bapakmu kafire dinas Qur'an. Walhasil si darah akhire matur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur Abu Lahab ora paman tenan mbek Kanjeng Nabi. Kowe Abu Lahab niku termasuk napa tiyang kures nggih pamane Kanjeng Nabi. Akhire matur ya Rasulullah, saya ini diperlakukan ndak adil oleh Nisa'il Ansor. Nabi duka. Mali udhiya fi ahli. Siapa sih yang menyakiti keluargaku? Ini darah ponakan misanan saya jauh-jauh ke sini iman kamu gojlo. Karena melihat Nabi tersinggung karena keluarganya disakiti, apalagi keluarga ini sudah iman. Sampai zaman iku ana toleransi. Nak ngimami darah ora oleh maca tabat ya da. Jadi di sini ya ana toleransi. Ora milih surat tabat ya da Abi Lahabu wa ta. Mergo ngregani sinten? Iku Kanjeng Nabi. Dadi ceria iku penting. Mulane wonten hadis, kula seneng hadis niki. Izil mukmin izil mukmin qiyamuhu bilaili wastighna'uhu 'anil nas. Wong iku ngrasa nyaman tenan dadi raja tenan nek wis ora rasane enake tahajud. Nganti ana wong seneng maksiat, seneng demenan. Iku mergo ora iso nikmati taat. Nek ana wong saleh kok gremeng perkarane ora oleh zina, ora oleh maling, berarti saleh swasta, paham nggih? Mestine nek iswani saleh iku nikmati kebenah. Sampeyan tak critani, ada seorang ulama gini, iki kisah nyata. Iku dadine wali ora perkara wiridan. Dadi dekne iku angger isuk, iku mara gunung. Mara gunung terus ning dhuwur watu hen, terus pahpoh. Ainal muluk fi hadhil ladza. Enake dadi raja iku apa? Enak aku. Mergo wong nek wis dalu ambek Allah. Terus yakin sesuk mati. Yakin sesuk mati. Setiap wiridan yakin sesuk mati. Iku urip kan kok. Kita aja jam berapa kan biasanya? Setengah apa, Pak? Apa ora tahu? Enggak misalnya tajud, ora tahu. Kalau sering batu itu turu kula sirahe dikemuli. Uang nak melarat mesti ana. Ini nak ngemuli iku ra sikile napa sirahe. Uang nak ra suka ya ana. Nah, apa iki urip dong? Aniku carane wiridan tak warai iki. Kan ngendikane Nabi, nak kowe wiridan to sedang bener, wa amal li akhiratika ka annaka tamutu. Hodan, kowe nak ngamal demi akhirat koyok mati ku sesuk. Dadi yang yakin mati sesuk ku koyok di beras 3 kilo ku iki, di dhuwit 500.000 ku koyok iki. Mulane kula nu ngrasa sugih terus nganti sani. Jadi kalau duduk 100.000 cek wakil ya, cara kalau wakil bang, sesok mati kok duitku cek apa? 100.000 sesok mati kok berasku cek 1 kilo cek wakil, suka lalu itu min syarofil mu'min, wong mu'min mulia tenan, nak wis nikmati tahajud saya itu wong mu'min itu nikmati tahajud ya raro malah tahajud gue sarana memperkaya diri mumpung niki waktu mustajab Gusti. Kulo nyuwun lah Gusti, urip kulo supaya enak. Lha iku malaikat salange jenggal. Ndak untuk itu ajaran tahajud diajarkan, paham ge. Dadi kowe iku menyalahgunakan wewenang Anda. Dadi tahajud iku izul mukmin niku nak napa? Qiyamuhu billail wastighna'uhu 'anil nas. Faham ini penting kula aturakan. Terus guyu pas ngaji ngeten iki ibadah. Tapi diniati kita mentertawakan diri, melecehkan diri kita yang enggak cukup mendapat rahmati Allah umpama ngandalo amal. Sehingga muk kita iso ceria mergo nampa jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting kula aturaken. Ora iso ceria iku ibadah. Mulane ciri utama wali napa ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ciri utama wali iku ora susah. Wes wani dadi wali kok susah. Krungu komentare wong susah, ora duwe dhuwit susah, bojone ngamuk susah. Wong kula nate damuk bojo kula iku ndekne ngamuk ora perkara salahku. Perkara wis ngamuk aku ora susah. Usaha hati kandani ratau susah hanya satu. Wah, tambah parah ya. Aku kulo nuwak parang. Kulo ndak termasuk kiai. Cara wong akeh kulo termasuk kiai gedhe. Ku bolak-balik ora di gula sak gawenan kopi bolak-balik. Ya tapi kulo ya kiai wong sowan go gula bolak-balik. Tu anggere kakean wedi hisab ya tak kene wong. Kadang istang wae lali lara. Suatu saat ora di gula blas. Ya sering bolak-balik mboten. Tak takoi. Kau raro rasa di ulama. Dadi ulama susah aku raro oleh. Aku istikan dan ikan cina. Tiwa tak emong wedok yang ini. Sehingga pengamu istanggap sesuai ilmu nya kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aku susah kuning di. Tak kira ngamu malah aku susah. Hati sinrang nong wedok ngamu anu sokai tawuran. Berhubung nyatane kayak ngamu berarti hati siku ya sokai. Jadi ya biasa. Aku ini petualang ilmiah. Jadi penikmat ilmu, anggar sesuai ilmu seneng aku. Mereka teoriku gak meleset. Lagu dulu papa sing kere-kere, aku ngoleku. Jadi misalnya kowe kere gini ya, terus bujum ngamuk kalau hasilnya murake. Sesuai teori, wong lanang ranggo wedonya udah amuk sing wedo. Jadi ketika itu nyata, alhamdulillah ilmuku bener. Paham ya? Lah misalnya kira untuk duit oleh so nafkah itu terus bujung gua guyu kau orang no popo bujungku kelainan merah. Jadi boyo nak popo sesuai teori sing seneng. Kita ini punya ilmu tapi ketika ilmu itu nyata itu kok gak siap. Misalnya ke kumpul mertua kan ya berhubung kiri di sio-sio. Lu itu sesuai ilmu ning dinggol wong kuat tuh nyanyo sing lemah. Lah iki aneh, misalnya ono sing marat kok ngusir sing sugih. Lah iku lagi aneh. Ono berita, mantu numpang mertua kere ngusir sing duwe omah. Wah, wong kaget kabeh iki berita apa? Tapi nak beritane, mantu kere karena ndak pernah nafkahi istrinya diusir dari rumah mertua. Mesti sing maca ini sudah lazim ini. Nah, pastikan di dunia itu rata-rata sesuai ilmu. Lah kudune wong sing roh iku bangga mergo kejadiane sesuai ilmu. Lah nek bangga iku guyu seneng. Dadi pas diusir alhamdulillah sesuai ilmuku. Wani ge ngakoni ilmu iku. Ora wani. Lah iku Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi ku ceria. Seneng. Jadi jangan kira Rasulullah itu terus sering nangis boten, sering ceria. Sampai Nabi nate guyon tenggene mimbar. Itu sampai mimbarnya itu hampir jatuh saking senengnya nyifati Allah. Seneng, tapi wong guyune Nabi kangen senenge nyifati Allah. Jadi ketika ada seorang Yahudi tanya, "Ya Abul Qasim, karena orang Yahudi tidak mengakui kalau Muhammad itu nabi, ya Abul Qasim, ketika nanti kiamat itu bumi diletakkan di mana?" Nanti ketika orang liwati Shiratal Mustaqim itu siapa yang lolos? Ketika orang masuk surga itu pertama sarapan apa? Kalau orang ajar ya gitu. Sarapan yang ada di surga barang ditakoi. Lima pertanyaan ini jika Anda jawab, itu saya akui Anda nabi. Karena pertanyaan lima ini yang tahu hanya nabi dan satu dua orang termasuk saya. Ya gitu enggak kurang ajar oleh dia ya gitu kurang ajar. Berarti nak saya kira orang Yahudi kurang ajar ya sesuai ilmu. Lalu itu uang papo. Lalu ya, aku biasa mau cakap hadis akhir zaman uang Melayu kau ulama ini. Saya kira saya kira Melayu sesuai dengan ilmu is biasa. Akhirnya Nabi cerita. Inna Allah Taala wado asamawati sabqa Allah di wado alardo Allah di semua Yahusua kata wayakulu anal malik. Walhasil Nabi itu cerita sampai asik sekali. Bumi itu di depan Tuhan tidak ada apa-apanya dengan ini. Langit juga tidak ada apa-apanya dengan ini. Nanti ketika dekat kiamat digoyang. Ketika digoyang semuanya enggak stabil, terus Allah bilang anal malik, aina mulukul arti. Yang raja sejati itu saya, mana raja-raja bumi. Ternyata enggak bisa menyelamatkan bumi, enggak bisa menstabilkan bumi, enggak bisa mengatur langit. Wah itu Nabi ceria-ceria sekali. Lah ini penting kula aturaken, kena kepengen dadi wali, kepengen parek pangeran, kepengen husnul khotimah, kudu anut Quran. Quran itu unik, kowe aja anut wong jahiliyah, aja anut wong Yahudi goblok kowe dadi PKI. Misalnya begini, kamu bisa makan tuh karena apa? Karena ada nasi, goblok kowe. Karena bumi tidak sedang gempa. Kowe iso ngeloni bojomu nganti syahwat mergo ora gempa. Iso ge syahwat pas ono napa gempa. Ora iso. Wong pas adus e demayu to. Lah itu Quran. Quran itu cara mensifati makan walladzi ja'ala lakumul ardu dalulan. Bumi itu tak gawe dalulan. Bumi itu mudah dilalui, enak dilalui. Ketika bumi sudah dalulan, famsu fi manakibia. Anda bisa jalan di atas bumi. Lagi wakulu merizki, Anda bisa makan. Coba kalau ada makanan tapi bumi ini goncang. Nah, tapi kowe lali kan agar pas mangan sate enak, lagi ana sing nagih utang wis seneng rogen wis. Tapi semeng ngene iki lho apik timbang Rasulullah. Kula iso mangan ra dhuwit loro kabeh. Ora tok lali. Tapi nak ulama luwih ngeri meneh pas mangan eling. Gusti kula iso mangan mergo ana sego. Mergo ora ana gempa, ora ana ketakutan. Lan jare Imam Ghazali, sing mari syahwat iku apa? Adamul khauf. Nggih sing mari syahwat iku adamul khauf. Mulane Allah ngitung alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Nikmat iku apa? Nikmat iku wong nak wis ora wedi. Wa amanahum min khaufin. Dirasakan aman dari ketakutan. Lagi nak jimak bojomu utawa lagi nikmati kenikmatan. Ki pikiran pertama mugo bojomu apik. Ayo, lagi gelem. Biasanya ora gelem misale rohen misale. Tapi wong marat wae aneh, mun amune bojone wis ora gelem tepanake akeh. Lha unike kuwi. Nak cara Allah ora awal sangka iso duwe syahwat mergo ora ana khauf. Ya ora ana napa khauf. Ya iku ora ana gempa, ora ana kebakaran. Kuwi iso syahwat mek wong ayu pas ana kebakaran. Saiki syahwat ambek ketakutan kuat di. Kuat ketakutan. Lha iku ulama tok sing iso mikir. Mulane nikmat tertinggi adalah al-amnu, merasa napa? Aman. Iku alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Amalane ulama sering guyu. Guyune ora krana sombong tapi guyu betapa sa'atu rahmatillah, betapa jembare rahmati Allah taala yen apa jembar. Lah saiki mboten. Kesolehan sekarang mulai digugat. Wis saleh, wis wiridan, wis ngaji diancam. Ini ora mesti ditampa Allah. Iso wae mbok rewangi ngaji suul khotimah. Itu berat. Bagi saya itu ajaran itu berat. Memang kemungkinan itu ada, tapi itu ora usah mbok jiro-jirono, paham nggih? Wong anger ngaji yakin dawuh Nabi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Pokoke wong sing seneng ngaji golek ilmu diparingi dalan gampang ning swarga. Lho sing ngomong ngono iku mursid. Mosok ngaji ra mesti husnul khotimah. Pokoke dawuh Nabi ora ana ngono-ngono-ngono. Ya hadise lah ngono nak kewane omong. Mesti Nabi tidak pernah ngancam-ngancam begitu. Pokoknya kalau orang sholat ya harus ditafsir, dikasih senang. Malah ini ada hadis Musnad Ahmad dan beberapa hadis yang lain. Dan ini sahih. Innalillahi ta'ala malaikatan sayyafina fil ardi yatlubuna khilaqadz zikri. Yang senang boleh-boleh hadis yang ada takut ada hadisnya tau orang. Aku mangkel kadang. Soalnya sholat sahih tau orang. Ini tak jago ada ide ya. Bodoh. Lagi nih mulai cuwilik ngapa loyonan hadis ditakoki wong. Tapi wong ngono ya pinter. Lah lagi kados kula ora pati kakean digugat. Dadi pangeran niku gada malaikat sing tukang mlaku-mlaku ning bumi. Yat lubu nak khilaqat zikri. Yang mencari tempat-tempat zikir yaitu majalisul ilmi, tempat ngaji halal haram seperti ini ngaji lah, ngaji halal haram. Ora wiridan tok yang ngaji manjane. Angger ngaji wiridan dhewe, ndak ping ngelem sapa ora ngelem pangeran. Terus setelah itu diampuni semua. Lalu itu pertanyaannya malaikat itu lucu. Ini harus kebanggaan kita semua yang ngaji di sini, yang semua yang ngaji. Ya malaikati wawa alamu bihim. Ketika Nabi, Allah pasti tahu. Meskipun tanya, tapi mesti tahu. Hei malaikatku, kenapa mereka kumpul-kumpul? Minta apa? Ya minta surga ya Allah. Apa mereka tahu surga? Tidak ya Allah. Andikan tahu surga, wah malah sangat ingin Gusti. Dan terus kata Allah, ya sudah. nanti saya kabulkan. Terus apalagi mereka takut neraka, apa tahu neraka ya enggak. Lah kok percaya ya? Karena percaya sama Arvinko. Andai kan tahu betul, wah malah lari ya. Si malaikat yo ana drengkine itu yang saya sesali, tapi ya apik malaikat yo ana drengkine. Malaikat yo ana drengkine. Ya tapi yo lah, malah pas manusia, tapi orang malaikat Jibril lho sing drengki-drengkine itu mboten malaikat papan atas, mboten malaikat Jibril Mikael napa? Israfil. Dadi wa iskala rubbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kabeh ulama tafsir sepakat. Malaikat penggugat Nabi Adam jadi khalifah itu bukan malaikat papan napa? Atas. Sing muni atas ja'alufiha, majusidufiha wasikut. Pastikan itu tidak malaikat papan apa? Atas. Karena malaikat papan atas mesti punya etika lah. Orang ngawur kaya ruhin, gugat-gugat orang. Ya kaya santri yang ngerasa sopan, mesti orang sing papan apa? Atas. Walhasil, pengiranku unik. Imane sahabat, itu iman paling dhuwur. Mergo khairul kurun korni. Periode terbaik, periode ini sahabat. Karena ngerti wajah Rasulullah, nderekno jihad Rasulullah, mati urip nderekno Rasulullah. Tidak ada yang bisa nandingi imani sahabat. Kita sepakat, kita ijma, kita sepakat, dan kita sebenarnya ketemu Allah dengan iman ini bahwa generasi terbaik itu apa? Sahabat. Tapi kita-kita yang di generasi yang sekarang tahun pinten 1436 nggih, berarti kita generasi keberapa ya, Mun? Abad pinten 14 ya? 15 ya? 15 ya. Nabi nanti ngendikan ngeten. Tuba liman ro'ani. Mun satu kali. Watu baliman amanabi walam yaroni sab amarot. Tuba liman amanabi walam yaroni, Nabi ketikan sampai 7 kali. Sahabat sesuai tanya, kenapa ya Rasulullah? Hum ikhwani, alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kita ini kawan Anda? La, antum ashabi, kamu itu sahabat saya, tapi bukan kawan saya, bukan teman saya, bukan saudara saya. Siapa ya Rasulullah? Man amanabi walam yaroni. Nabi punya beberapa logika. Ini uniknya Nabi. Kalau malaikat hamalatul arsi iman be Allah wajar buang kuning, dene sing nyongo aras gak iman be sing gawe aras. Ku iman be aku bangkune kira wajahku tak didik aku bangkune ra iman. Wong sing didik aku dhewe kira aku langsung. Sebenarnya so, akhir zaman ana wong yo ra roh aku, ra roh blas, yo ra roh aku, ra roh wajahku tapi iman be aku. Unik to ora unik ya Rasul. Ya mulane iku nganti Nabi ngendikan apa sab'a jadi kamu harus bangga. Piye wae ki mung dadi sahabat iki ora mesti kuat. Wong derekno Nabi iku jiwa dan raga. Nek ora kuat disebut munafik. Wong derekno kiai kan enteng, misale Ruhin bali lo saking kula. Ora iso derekne munafik. Serat cocok sik ganti kiai enteng. Wong tak jamin gak ada akibat apa-apa, ada bisa dikatakan murtad kan? Misale kula krungu kabar saiki Mustofa orang idolane Gus Pak ganti kiai liyo. Oh ya alhamdulillah. Musuhkan beban ini, namun busu warga ngene-ngene ke mana ditinggal, wes ape wah ya. Iku Kanjeng Nabi. Jadi kita-kita ini dalam banyak hal juga dipuji Rasulullah mergo ora roh kok iman. Paham ya, ora roh kok napa iman. Kula tresno sing malaikat ora untuk dringi, tapi buatan malaikat Jibril kuwi. Sesuai malaikat terus digugat, ya Allah, kenapa engkau begitu menghormati orang-orang yang ngaji? Ya karena mereka iman sama saya padahal tidak tahu antum malaikati, kamu itu malaikat saya, iman be aku wajar, kowe roh kekuasaanku ning alam malakut, kowe roh kekuasaanku ning swarga neraka, wajar ke iman, buang kowe roh langsung gak iman. Lah mereka ora roh kok iman. Usule malaikat susu bareng kalam nih. Inna fihim rajulan khata'an. Tapi di antara mereka ada orang sing ora niat ngaji, cuma goleki kancane sing ning kene iku. Cara malaikat itu drengkine luwe nganggo survei. Nggih, ana Gusti sing ngaji tapi niat melarikan diri dari nopo istri. Semacam. Cuma pas iku malaikat ndak banyak enggak banyak penelitian. Jadi dene usule mok. Usule mok. Ya pi itu ya Allah, ada orang yang ke situ niate ra ngaji. Kamu rubihin terus punya kepentingan sama yang ngaji. Akhirnya dia diam di situ. Terus dawuh Allah, hum alladzina la yasqa bihim jalisuhum. Ora kok angger sing teko ning kono tak hukumi entuk rahmatku. Senajan ora niat ngaji. Nah, mulane kita toleransi dengan sekian kesalahan. Jadi kenapa saya tidak gugat Anda kurang ikhlas, kurang ini itu? Mergo hadis niku mengatakan ada yang salah pun melok ditoleransi. Lah iku jare sing sarah-sarah. Jadi sing sarah-sarah menduga-duga. Kitab sarah itu kan menduga-duga. Kira-kira alasannya Tuhan gini. ana wong golek lonte iku kan berarti golek lonte. Ana wong golek ikun maksiat golek maksiat. Ya paling gak nek katut golek ngaji kan ada waktu 1 jam dia ada maksiat. Mbok kancane ngaji kan ngenteni de. Gelem ra gelem kan ada 1 jam dene ndak mak. Coba kalau dia preman atau maling. 1 jam ini kalau gak ngaji kan dipakai kriminal kan? Hanya setidaknya ada 1 jam yang saat itu dia tidak maksi. Itu logika, logika saran, logika akal. Tapi ojo terus kowe malah drengki pisan wong ngono kok dinilai wong pangeran sing nilai kok kowe sing drengki. Berarti kayak ketularan malaikat mang sing gak terima. Oleh aku sampean ambis swarga ben metu malaikat sing ra terima kok iso. Jadi malaikat itu ya ono sing ra terima barang ya oleh. Wong wong malaikat itu ya makhluk. Cuma ajare critane kiye-kiye kan malaikat itu ra duwe nafsu, ra duwe akal, ra duwe pikiran, keliru. Malaikat jare sapa ra duwe akal, ra duwe pikiran. Ya duwe selera iku duwe. Mulane dekne protes. Qalu ataji alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Ketika Nabi Adam diangkat khalifah ya malaikat-malaikat tapi saya ulang-ulang ndak malaikat papan atas. Protes. Ya Allah kenapa nunjuk manusia jadi khalifah? Kita-kita ini kan lebih terpelajar ndak pernah maksiat. Bani Adam mesti kelakuane maksiat. Tapi pangeran dhewe mau ini alamu mala taala. Mun kowe ora apa. Jadi ini penting ya. Jadi kenapa ini saya ulang-ulang ya? Kalau sering didawi bapak, piye wae awal maksiat, iku golek hiburan. Ya hiburan dimulai sangka wong seneng ati ini orang menemukan halawatul iman, halawatul to'at. Manisnya iman, manisnya apa? To'at. Lana wong wis nyaman piye to'at tapi maksiat piye? Wis nyaman. Ini mulai ini penting kalau aturakan. Kula suwun sangat nganti jemben jenengan mati ku nikmati toat. Misalnya ke sodako 1 juta atau 2 juta jubile sing mbok sodakoi wani kuwe to kecewa. Kowe aja kecewa goblok, berarti kowe kedikte ambek objek. Kowe ku wis ngamal wis ditulis pangeran, wis ditulis ora usah kecewa. Kowe nafakoi bojo wis tenanan, kowe wis apik jubile bojo jek gremeng. Kowe nak kecewa keliru goblok. Ngamal wis kadung tok poin. Kena kecewa malah latuk tilu sodakotikum bilman ni malah ada sekali kaya ngudat-ngudat batal perkarane poin entek pas kaya ngamal biar awas ditulis poin rukin ngamal biar bujune waras dino Senin bareng dino Selasa apa nafakoi bujune ngamuk terus rasido ditulis rukin amatir bisa dikoptasi oleh kondisi nah tapi misalnya bayangno Allah itu ketok terus ngongkor kue ngene gini Kene Senin kaya ibu jom 20.000, Selasa kaya 20.000. Pe wani matur pangeran, pas Selasa pe tak kaya Gusti, wong jenengan utus, berhubung kabur rasido. Ora wani mau dikakon pangeran kok. Ora rasido barang kae. Pe nak panjenengan kawulane pangeran tenan, pokoke nak pangeran utus ya sido, sik kondisi apapun sido. Wong nuruti perintah pangeran kok delok napa? Kondisi kaya ada LSM kaya cah gaul-gaul dia ada orang ada sholat yang masjid jamaah aja sholat orang ada yang makmum kentongi dewe tenang guys kau mati dewe sawaw akbar diniati jamaah tak kok isantri ini bah kok dewean makmum kucing oh itu kiai tenan itu lanang tenan orang kok sampai jamaah ngamuk gak mergani kiai kiai ini setekor ada yang teko. Iki umat toh apa ya ora piye-piye. Lah nek pengiran tok kok kiye opo ngamukan. Lah malah repot to. Upane dadi kiye lanang tenan. Sapa Akbar? Mun Gusti kula niati jamaah. Manjen niat kula dinan tampa makmume jin lan para napa malaikat. Bar. Sebariku mulai diame. Kok ngasar ana wong magrib akeh, ngisak rontok subuh spine dhuwur sepi. Tenang ae. Mergo Allah sing ngutus. Mulane masyhur Ahmad bin Hambal itu pernah dipanggil seorang pemuda. Ini kena buat tiru. Pemuda itu dipanggil ya ada yang cerita Ahmad, ada yang cerita yang lain. Pokoknya ada ulama lah. Ketika pemuda tanggane manggil Ahmad bin Hambal rawuh atau siapa lah pokoknya ulama. Bareng tekono la hajati li bika. Saya tidak punya urusan dengan kau, silahkan pulang. Mulah. Bareng mulah tok omah parani nih. Ya Ahmad, innali bika haja. Saya ini punya urusan sama engkau, cobalah ke rumah saya. Rono menah, Ahmad Rambal. Ada rono menah, dia mengingat. La haja dali bika. Sekarang tidak punya urusan sama engkau, silahkan pulang. Sampai 3 kali. bareng tiga kali begitu terus cek iku nyucup Ahmad Hambal. Kowe iku alamak tenan wali tenan. Wong karuan tak bodoni ping telu kok cek teko kabeh. Jawab Ahmad, aku ora duwe urusan mbek kowe. Aku mbok undang teko merga dawuhe pangeran, dawuhe Rasulullah nak diundang teko, kanggo gak diundur iku teko. Dadi urusanku mbek pangeran ra mbek kowe. Kowe iku wali tenan. Lah ya aku iku disyariati Allah nak diundang tangga ora ana udzur teko. Lah kowe mau ngundang aku ora ana udzur ya teko. Lah kowe ngkon mulai aku ya mulai. Kowe ben mulai teko meneh. Tapi aku ora duwe urusan mbek kowe. Aku nglakoni ini ki demi Allah. Ya ngene kok tate anger bojomu ngamuk tekek dhuwit ya. Aku ngamuk kek dhuwit Mas, aku ngekek dhuwit iku urusanku mbek Allah. Nak kelon ora gratis. Wes gampang. Ojo kok ngeper. Lah saiki zaman akhir akeh wong bento, ngamal sering dibatal. Wis latihan sabar kecewa mbek kanca mutung. Berarti kowe batal ngamal padahal sabar ku perintahe apa? Lah kula nuruti kecewa ge sering kecewa mbek orang sekeliling saya. Tapi aku ora goblok. Aku anut ulama-ulama, aku diselera ulama, lha apa anut selerane wong bento? Wo mati lho. Ada acara gitu satu pengajian kan biasa disiplin. Teko ora ono wong, sing mbok teko mbok loro tok. Tak ulang. Jame bar wong teko kabeh aku tetep mulai. Tak kok iku kok wis bar lak wong lagi teko kok mulai. Lah aku biasa disiplin. Suwe mulang cara pangeran nek suwe ono sing teko ya mulang, bar ya mulai. Lah nek aku anu jumlah wong berarti aku ono kondisi goblok kok. Jadi wali-wali riyen niku urusan mbok Allah Subhanahu wa taala. Jadi eling-eling terus ceria. Ini sempenting, kamu catat ini ceria. Ceria ini penting, jimat tenan. Mun anjenengan ngantil kula. Nikmate Rasulullah terbesar iku alam nasroh laka sadra. Atine iku jembar. Dadi delok fenomena apa ae jembar, orang grutu, orang gremeng. Lah nek nuruti kecewa kae mbek bojomu ya kecewa mbek anak, bahkan mbek diri Anda mungkin kecewa. Kenapa enggak ditegir anake iki gedhe ta anake presiden, anake gubernur. Kowe marat sing salah ra kowe tok, dimulai bapak mbah mesti pilih nang mbah-mbah sing marat akhire kan berkepanjangan kan. Tekan bom ya konsisten mulai buyut ketujuh marat kok nganti saiki ya kok. Lha nek nuruti kecewa kan. Wong hukum ning donya ora ana sing adil. Kulo nate ditakoki santri Pasuruan. Gus donya ora ana sing adil. Lha piye? Kulo niku mlarat, Gus. Angger turu bar subuh diamuk wong tuwa kulo. Jare wong mlarat kok esuk turu. Padahal tangga kulo sugih nek bar subuh ya turu ora ana wong ngamuk. Perkaraan dene turu tokone buka. Lah nek aku turu ya sak tokone ora ana, Gus. Mau perkara ni kutok, tapi kan dah ada yang podo-podo turu sitok rak keliru, kok sitok keliru. Lewong suka turu lah kan tokone, suka. Nang marah turu, tutu. Sarung segini yo, tutu. Leku menuso. Asal isek neng dunia hukum rano sing nopo ade. Kayak presiden, menteri, uri PWS nak difasilitasi negara. Ijek darah ni mikir rakyat. Padahal mereka makan gajinya kita. Tapi darahnya mikir rakyat, padahal difasilitasi rakyat. Mulai presiden, menteri, sampai pakai mobilnya rakyat, pakai pesawatnya rakyat. Tapi darahnya mikir rakyat. Tapi kalau Rohin melarat untuk BLT jadi dipikir negara. Ya aslinya orang lah, apa negara mikir? Duit dibagi, apa? Duit, emang naik melarat. Orang melarat selalu salah. Loro. Makanya kita kudu hormat, orang melarat kudu apa? Kesayangan pangeran. Tapi disayangi lewat jalur iki akeh sing ra seneng. Lah ya disayangi pangeran jalane telu. Dadi ulama, dadi kudu ngapal Quran, hadis, kitab yo abot. Dadi wong sugih lomo, sugih anyaran nek kon lomo iku yo abot. Dadi wong larat sabar, mus kepengin nang sugih kon apa? Ayo milandi gene telu iki jalan parek pangeran. Dadi ulama ki ngapal alfiyah yo abot. Abot semua. Tapi kena eling kabeh jembari rahmate Allah, iku mlebu swarga ora mergo amal, mergo jembari. Niki kula wingi nembe sinau saking kitab Filatil Auliya. Itu dawuh Wahab bin Munabbih, niki badhe mulut nggih kula cerita. Ada orang Bani Israel, nakale iku ora karu-karuan. Saking masyhure nakal pas mati ku dibuak ning gone Masbalah. Masbalah nggon tletong, dadi gak dipentem dibuak ning gone nggon sampah. Tapi sama Nabi Isa dikasih wahyu sama Allah, sholli alaihi, kamu harus mensholati dia. Tapi terus Nabi Isa sempat tanya sama Tuhan, tapi semua orang bersaksi kalau dia itu orang nakal ya Allah. Nabi Isa atau Musa gitu enggak. Pokoknya nabinya Bani Israel. Tapi jawabnya Allah napa? Iya, huwa kama qalu. Jadi memang kelakuane dekne kama qalu. Dia memang orang nakal. Illa annahu idza qara'at Taurah wa dzikira ismu Muhammad qabbalahu wa ja'ala baina ainihi. Kaya ngono nakal lah dekne nek ana Muhammad ditulis, nulis e diapi-api. Terus diambumi. Fasakartu lah. Maka saya matur nuwun mbek sifate dekne sing ngene. Wah, akhirnya uang sak dunia orang nyolati, senyolati Nabi Musa, wah meriak. Jadi kita tidak pernah tahu amal apa kita sing dadekno diridani Allah Subhanahu wa taala. Ana lonte, sekarang lonte wong salah. Ngombe ini asu, sing tuwe ini asu pisan. Dadekno mlebu napa? Swarga. Ana kiai alim, duwe ismul azam. Tapi gara-gara dadi kiai gedhe nganggep kiai liyane saingan, rupa-rupane Bal'am. Bal'am kiai top. Nek ndonga mustajab, nganggep Musa mergo rival padha-padha tokoh. Gara-gara hasud dekne matine su'ul khotimah. Wong dungane Nabi yo lucu, Nabi yo manusa yo. Bal'am niku kan orang-orang Bani Israel nganggep Musa itu problem. Walhasil yang bisa mengalahkan Musa itu hanya satu orang yaitu Bal'am, Bal'am bin Ba'ura. Karena dia punya ismul azam. Disuap pakai uang beberapa kali tidak hasil. Cara nyuap wong alim gampang, sering kasih makan yang ada haramnya, meskipun dia tidak tahu. Nanti uang haram ini akan mereaksi ke dirinya, wataknya buruk. Lha nek kepen dadi wong alim sing rodok selamat, kadang-kadang mangan subhat lah. Kena mangan sing lesu tenanan. Utawa nek mangan rapati tenanan. Dadi kok reaksi subhate rapati tenanan. Aja lahap nemen-nemen. Walhasil terus sesuai Bal'am nurut. Nurut pakai ismul azam berdoa supaya Musa itu bingung. Bingung di tih. Nabi Musa itu apal kawasan tih, satu area Sahara gitu di kawasan Palestina. Sesuai Nabi Musa yang mutum lete nih, Nabi tetap, Nabi yang menungso. Ya Allah, saya ini kan di daerah sini hafal sekali, kok bingung sampai puluhan hari, gila 40 hari. Ini ada apa? Pengirannya profesional. Iya, gara-gara Bal'am sama Musa. Aku wis kadung janji, wong sing ndonga nduk Ismu Adam tak sembadani, senajan ta korbane kowe. Repot, kadepi pangeran ya repot. Aku wis kadung janji, nek sing ndonga mbek Ismu Adam iku tak sembadani, senajan to korbane kowe. Tunggale doaul mazlum nih. Senajan wong kafir ana apa? Mati. Mergo janjine oh nek ana mazlum ndongane. Mati. Akhirnya Nabi Musa ngetokno manusane tapi yo Nabi yo metu manusane. Ya Allah, sebagaimana saya juga kekasih engkau dan engkau berjanji dongane kekasih jenengan menawa mati. Jangan matikan Bal'am sebelum dekne su'ul khotimah. Lan ilate melet. Mergo ilat iku sing nate nggih maksudno kula. Lha hasil ringkas cerita Bal'am matine melet. Su'ul napa khotimah. Muk gara-gara duwit suwak. Jadi Bal'am nganti berhadapan mbek Musa iku rebutan soanan. Paham lan hati-hati yen ana. Lan kula nu termasuk kiai sing rapati seneng disoani. Kula cek eling dhewe Bapak, wis ah, kiai alim sundulange itu ora apa-apa. Ora ana wong kasut mbek wong alim. Nak pen nandingi ya tandingi kono nak kepengin ngalim. Tapi nak nandingi soanan kok kan. Lha wong ape iri mbek alim piye nyai ngene angel. Tapi nak tiap hari ana wong soan gulane akeh salam tempel akeh wong kan iso drengki. Tapi trik itu kalau tak kuat ini sesuatu rukun Mustafa, sekarang prospek plus. Asyik sesuatu bupati gubernur kan pikirannya untuk Wiro. Alhamdulillah kalau niku rapati disuani pejabat-pejabat. Tapi kita kalau buat nanti, misalnya pejabat sesuatu nggak angsal. Tapi kan podo raminate kan, ya akhirnya podo rasuane, podo raminate. Itu pentingnya. Terus mulanya pantangannya wong alim, mau seneng duit, duit oleh lagi nak seneng rong oleh. Lan disebut waswa alaihim nafalladhi atinahu ayatina napa fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal khawin walau syi'na larfa'nahu biha walakinahu akhlata ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu napa yalhath. Jadi iki cerita ana wong kaya ngono akhire suul khatimah ana lonte dadi husnul khatimah kita ndak pernah tahu. Nah setelah tidak tahu, kau kudu bangga, kudu seneng. Mergo sing ngerti namung Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus kowe seneng mergo nyifati jembare ilmune Allah Subhanahu wa taala. Nah niki sing terakhir kula maca donga safar nggih, terus anggap mau niki mewakili doa semua safar Anda. Nggih, terus niati wae pangeran kuwasa ngoten mawon, timbang sampean ngapalo ya angel. Mun iki mun mewakili semua safar Anda, Cek. Safar napa mawon, mending mboten maksiat, misalnya maksiat ya sing sementara ora sing kepengin tobat, aja maksiat permanen. Kalau wajah ini, mereka hadis ini populer sekali. Minha hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu sing alinea kedua sing. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala bairihi nalikane Nabi munggah kerajaan kharijan ila safarin kabbara salasan. Dawa Allahu Akbar ping 3 bismillah summa qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ojo pas haji tok ya nek wong lunga ndonga nek pas pendak napa haji. Allahumma dawa inna saat temani kita nas'aluka nyuwun kita kang panjenengan fi safarina ing dalem lunga kita hadza ila safar. Kula nyuwun albiro ing apik wa taqwa lan taqwa. Semoga pergi ini baik-baik saja ngakibatno taqwa. Wa minal amali lan kula nyuwun amal kula ma ing perkara tardo kang dados rida panjenengan. Kula suwun amal kula jenengan ridani. Allahumma dawa hawin kula aturi ngiring ana panjenengan alena ing atase kita safarona ing lunga kita hadza ila safar. Jenengan paringi lunga niki gampang. Waktu ini aku aturi ngelempit panjenengan anak sengi kita dawu ing aduwe safar. Lampar ini jarak ini menjadi dekat, menjadi gampang. Lenggit, misalnya sama nyongko jaraknya parek jebule macet ya aduh. Atau mobil masalah gitu di napa? Aduh. Ada beberapa problem gitu di napa? Aduh. Allah madawa antate panjenengan as-sohibu iku zat sing ngancani fi safari ing dalam melungo. Wal khalifatu lan zat sing gendaini kula fil ahli ing dalam keluarga. Terus niki nunjukno betapa ta'aluke gumantunge Rasulullah teng Allah Subhanahu napa wa taala. Lunga yang ngrasa dibaturi pangeran, keluargane ditinggal ning omah yang ngrasa dibaturi pangeran. Ku nabi tenan niku. Dadi apa-apa iku ngandelo rahmate Allah Subhanahu napa wa taala. Allahumma dawa ini saat meneng sunau dunyun barok sang sen bika klan panjenengan min waksa isafari saking ora enake lunga. Waksa niku gak nyaman. Wa ka'abatil mangzori lan ele'e peningalan. Ka'abah niku sesuatu sing suram. Wa su'il mungkalabi lan ele'e nggon bali fil mali ing dalam duwe utawa keluarga wal, fil mali ing dalam dunya wal ahli lan keluarga. Terus kula suwun segala ini jangan terjadi. Ngene kula lunga dadi ra enak engko pas mulai ana masalah-masalah keluarga cek dunya kula. Walhasil sing ditinggal yo baik-baik saja, kita yang di perjalanan juga baik-baik saja. Lan iku kabeh keyakinan bergantung ning gone rahmate Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'ala nan kan bali sapa wong kala mengko ngucap sapa wong guna ing hadil kalimat to haulail kalimat wa zadalan bali sapa wong nambahi sapa wong fi hinna aibun taibun aibun kita iku bali taibun tur tobat kabeh abidun tur nyembah kabeh li robbina maring pangeran kita hamiduna tur muji kabeh hamiduna tur muji kabeh rawahu Muslim. Terus mungkin niki terkenal nggih donga niki terkenal pokoke nate diwaca nggih niku aku kula waca anggap mawon makili lungane jenengan sampai kematiane jenengan nggih ya syukur-syukur sing setengah kiai yo diapalo meneh tapi nek sing ora pati kiai niki makili mergi wakil itu penting nggih niki kula cerita guwon tapi tenang dewe pangeran itu tetap ya manat ukul la unasim bi imamihim so benteng akhirat uang si dipanggil itu ketua nih datus Allah manggil Mustafa Rukin itu kesuwen si dicelok itu ketua nih malah ini masyur ini cerita Syekhona Khalil Bangkalan ini dunia wali itu terkenal jadi Syekhona Khalil itu kan terkenal wali ya alim wali beliau itu muridnya Syekhona Khalil apa? Banten itu alim-alim yang Jawa Timur rian Syekhona Khalil. Tapi kula nu syukur mergo Syekhona Khalil riyen ngajine teng Sidogiri, mbah-mbah bojo kula. Mulane kula ya termasuk syukur untuk keluarga sepuh. Mergo riyen ngajine Syekhona Khalil mulai alit ngantos salim teng Sidogiri. Ya teng kene Syekh Nawawi, mergo anggar Sidogiri gak Nawawi, Khalil gak Nawawi dewe Khalil. Nah niku wali ya nek jazabe, ada kaji sugih wong Surabaya, mati nadar pokoke sing kenalke Mbah Khalil. Wong ngenteni kabeh Mbah Khalil walim populer. Baleng rono mau marah kuburan ini dok. Yo cio, aku ini sibuk cio. Semua angker takoi malaikat ngenteni Mbah Khalil ini yo. Wes yo cio tinggal. Hei mana dok? Nah, gua ngapain protes ramani? Mungkin kalau kira sakul awal berani protes, mana sak sefonar Mbah Khalil? Yo cio, aku ini kesusu cio urusan ku akeh sing mati rabe dok cio. Pokoknya kok ngertakoi malaikat mending ngenteni aku. Wes ngono tinggal. Tiga aja dong kiai. Kula nate teng naruan mon salat ping telu mon nate. Berniki teng daerah mriku. Kabeh mayite wasiat jare aku nak mati nak Gus Pak ning dalem kon nyolati Gus Pak jare ngimami mami Gus Pak. Tak imami pelang-pelang ngoten wae nebar ngono wis. Wong kula yakin nak ra tenanan donga kula malah mandi. Nak tenanan ra pati mandi utawa ngono. Karena bagi saya berhadapan dengan Allah itu zat yang baik. Kesane nak tenanan kaya Allah polisi sing prosedur dadi kula niku malah. Dadi kula niku malah lebih gampang nak ra tenanan malah ngrasa mandi. Nggih bolak-balik kula buktekno donga kula ra tenanan mandi bolak-balik. Tapi nak sampean punya perasaan yang sama dan ndak ada bikin-bikin ya ndak apa-apa. Tapi nak sekedar niru tapi aku teko melek ngono ya aja. Tapi nak semakok. Imam Syafi'i itu pernah ada orang mati, mati tenan. Imam Syafi'i kan imam besar disuruh rawuh dipikir dongane tenanan ngomong ngene tok mbek mayite. Ya Allah engkau tidak menyiksa ini tetap Tuhan toh. Jika tidak mendesak tidak usah siksa mulai. Artinya jenengan tidak usah nyiksa wong niki lu tetap pangeran. Jadi nyiksa tiang niki buatan kebutuhan engkau. Kalau tidak jadi kebutuhan ya jangan lakukan mulai. Dan itu doa itu ditiru ila yaumil qiyamah. Malah nak donga wa anta ghaniyun an adzabihi ku menyitir dawuh napa Imam Syafi'i. Wa anta te panjenengan ghaniyun nggat sing semuge an adzabi saking nyiksa iki mayit. Jadi Imam Syafi'i rawuh mongon, ya Allah, menyiksa ini kan tidak jadi kebutuhan Anda sebagai Tuhan. Kalau tidak butuh ya jangan. Panjenengan ra butuh. Ana jenengan ra nyiksa lah mun tetep pangeran, mun butuh sa siksa. Ya keluargane batine gremeng tapi Imam Syafi'i ya sudah gitu. Oh, tapi keluargane dipeni nak mayitku disepuro gara-gara dongane. Imam Syafi'i. Oh, donga nganti nangis pangeran tenang ae. Mergo ning atimu pangeran pirsa nak kaji iki nyangoni piro ya. Wong kiai nek suwe pengalaman, keluarga iki lho mau iki medhit. Allah karim. Jare kanca-kanca kula Hafid nak crito ngoten. Hafid pertama ikhlas, kesusu ini ta ini nak iki mau iki medhit. Ya tapi kok ya ora habis biasa. Wong niteni ilmu, ilmu yo oleh wae. Ya niteni ora ilmu, ilmu yo oleh wae, wajan. Ya muga-muga disuwara pangeran ngono wae. Dadi ana ndonga. Ya saya ana hole. Ya tenan pas iku sing mati akeh, ya mrene ngono neh. Kaya ngertakoki malaikat muni ngenteni ketuane jeng yo ngenteni Mbah Khalid. Kok aku sing jawab, mulai. Lah itu ada padanannya. Saya tidak bilang itu ada takbirnya. Ada padanannya. Karena nanti manusia itu diceluk liwat imam. Mulane Kanjeng Nabi nate nyuwun teng Abdullah bin Mas'ud njuk macaana Quran. Bareng diwacaana Quran Kanjeng Nabi nuwangis. Mergo pas niku ayat menyentuh fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika 'ala ulai syahid. Piye maksud mbah nak wong kabeh tak undang dadi saksi. Kuwe lah ben dadi saksi ku tapi nangis. Karena Nabi nyuwun sewu ya ada dak siap nyanyek saya ini umat sing pitul-pitul kok nang gak lolos audit. Nangis Nabi. Nak nyek saya ini umat sing khusuk-khusuk sing swarga biri hisab Nabi seneng. Tapi sing kakean problem. Duit masjid gelem, proposal gelem, nak pengajian hitung-hitungan. Tekan apik wae kok ora pati ikhlas. Kuwon repot. Nabi kepingin yang kabeh mlebu napa? Nangis Nabi. Mulane masyhur nih kalau hadis-hadis sahih. Nabi ada orang itu yang kelihatannya baik, mereka sering ngaji, sering macam-macam, tapi orientasinya uang semacam-macam. Ketika sampai ke Nabi, Nabi dawuh umati umati ini umatku ya Allah. Tapi sama Allah ditolak, syafaatnya enggak diterima. Enggak bisa Muhammad. Innaka la tadri ma ahdatsubata. Kowe ora roh kelakuane bar mbok tinggal kowe. Itu sahibul bid'ah, orang yang terlalu banyak napa bid'ahnya, banyak melogika agama. Makanya agama ini ciri utama sunnah Rasul itu sebenarnya ada bid'ah. Lah bid'ah itu terutama dalam pemikiran. Saya iki wong muni bid'ah mau urusan cingkrang mbek jenggot. Lha memang kita sepakat jenggot itu sunnah Rasul, cingkrang sunnah Rasul, tapi tak omongi tiang-tiang niku apal Quran ya sunnah Rasul. Apal Quran? Mulane kula nate, lah anak kowe milih sunnah rasul cingkrang ya oleh tapi kowe kudu yakin termasuk sunnah rasul hafal Quran aku wis hafal kowe urung mbok sekali-kali niru sunnah rasul sing abot. Kita ndak usah lah ngadili orang lain, kita sepakat itu sunat ya sunat. Kados kula jujur mon, kenapa saya sering pakai baju putih? Karena saya merasa jubahane wis ora pantes, aku wong Jawa. Tapi aja ora pantes nganggo batik koyo rugen wis tambah parah kan. setidaknya gue iling-ilingan Nabi dawuh afdhalu siyabikum albid, pakaian paling apik iku putih. Iku kesunatan mbok gue kowe lan gue mayitem. Akhirnya tak gue iling-ilingan aku sering nganggo hem putih nak ngaji. Gue iling-ilingan karena kaya dheweke kan al-maisur la yaskutu bil ma'sur, nek ora jobo aja kok terus nganggo klambi gambare Buthara Kala. Ah itu kan ber. Tapi jika ada orang alim, kowe tanggo kabi putih terus ngeten iki nggih mekruh, aku wong alim nggih mekruh. Mergo engkok kaya wajib. Lah mulane akhire ruhin nganggo sing ora putih. Lah akhire kan ndak guyu betul. Iya Nabi itu pernah pakai baju merah, semua sahabat kaget. Kenapa pakai merah padahal udah biasa-biasanya? Gue nunjukno nak nganggo putih iku ora wajib. Jadi Nabi pernah sekali pakai baju napa? Merah. Pakai batik ya pernah sekali. Lalu kalau kadang-kadang nganggo batik, tapi 0, sekian persen dari hidup saya. Kalau dikali batik sak tumpuk sak menten. Karena sering untuk seragam kerja nggih batik. Kalau ora tau nganggo batik, waduh susah. Akhirnya nggih tau nek nah, ngiling-ilingan nak jais. Terus iku Rasulullah. Nah, bid'ah itu begini, kita tak dudono sampean carane mikir bid'ah. Abu Hanifah itu terkenal pemikir. Pemikir fikih. Dia sering melogika hukum. Dia mari songko kias itu gara-gara ketemu Ja'far Shadiq. Ya Ja'far Shadiq putrane sinten Mislu Zainil Abidin Ali wa Ibnil Bakiri Khairi Wali wal Imam Shadiqil Hafidh. Berarti Ja'far Shadiq bin Sayyid Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Oke, mau tiba narator atau paham. Dibau tawasule abek para habaib Imam Isna Asyariyah Mislu Zainil Abidin Ali wa Ibnil Bakir Khairi Wali wal Imamis Shadiqil Hafili. Ja'far Shadiq ngendikan ngeten. Tapi Said-Said dulu tuh orang alim-alim. Tanya sama Abu Hanifah. Man anta ana nu'man. Anta alladzi istahara bil qiyas, kamu tuh orang yang masyhur berpendapat dengan qiyas dengan analogi. Abu Hanifah mendel mawon. Terus ditakoki, lha lucu takokan. Kaifa taqulu azinan amil qatlu akbar? Menurut Anda zina dan membunuh orang mukmin itu dosanya besar mana? Al qatlu ya. Dosanya tinggi membunuh. Membunuh orang mukmin dengan zina dosanya mana? Besar mana? Ya, besar membunuh. Fa idzan limadza la yushaddadu fil qatli fi syahadatil qatli duna syahadati zina? Fa inna Allah ta'ala la yaqbalu fi syahadati zina fa napa duna arba'ati syuhada. Wakot kofilawah fil kotli sehat sehite. Nak dosane mata ini luwe gede timbang zino. Kudune seksi mata ini luwe akeh timbang seksi zino. Kenapa nak zino seksi ini kudu papat? Nak mata ini mu lur. Terus hadalah nakis. Nah iku nyerak nek di kias. Jadi hukum kias itu punya paradoknya sendiri. Mulanya Imam Syafi'i juga dulu pernah jadi ahlu ro'i karena dia pengagum Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu tidak menangi Abu Hanifah, tapi dia pengagum Abu Hanifah. Dia hanya menangi Muhammad bin Hasan, muridnya Abu Hanifah. Imam Syafi'i marine gara-gara di gajlo ke Imam Malik. Ini rungokno tenan, sing biasa analogi, karena ngomong sing sok rasional. Imam Syafi'i ditakoki Imam Malik, ini rungokno tenan. Ya Syafi'i, Imam Malik itu guru ini Imam Syafi'i gajlo. Ya Syafi'i, ayuma abdin ahabu ilaika. Kefaya Imam, ayah Abu Abdillah itu memalik. Kamu punya dua budak, dua pesuruh, dua pembantu. Misalnya aku di pembantu Ruhin Mbak Mustafa. Ruhin rasional loh, nganti kritik nggak sanggup biasa mikir. Mustafa, hahom misalnya. Terus tak omongi, ikhlak hadhihi shakhrah. Aku jadi eling dawuh mawon. Ikhlak hadhihi shakhrah. Coba bongkahan batu itu bongkar. Terus Anda keterucut muni fa inna tahta hadzaban karena di bawah itu ada emas. Yang Ruhin berpendapat ini disuruh bongkar karena ada emasnya. Yang Mustafa enggak mikir ono emas itu orang banyak oos banyak goblok. Pokoknya dikongkon yo. Tak tandangi. Ayuhuma ahabbu ilaika. Coba ngapa iso keliru? Jawab iso keliru. Seneng sing goblok pokoknya nurut. Mergo suatu saat nak kowe ngongkon ngangkat watu sing ra ono mase utawa ra ono alasane, ada apa dulu dong baru saya lakukan. Kalau enggak jelas alasannya ya ndak saya lakukan. Kowe seneng ndi? Lah Allah luwe seneng kawulane nak kon sujud ya sujud ae ra usah roh fungsine nggo pengejangan macam-macam, malah koyo senam yoga malah. Kowe paling boten seneng. nek ana salat dikeki alasan rasional rukuk nggo ngene sujud ngene. Ya sawangane bela agama tapi suwe-suwe kan tetep ngono tetep setrum. Lho tetep salat tetep repot. Terus kula kan sujud ya sujud ae kan rukuk. Nah sekarang sampean tak bedhe ini bukti bahwa Imam Malik benar. Wong wedok sing bojone wong sing tau digauli, tau dikeloni. Mergo nek sing ora tau digauli kan gak ono iddah. Nanging hukum kudu jelas. Ana wong wedok dipegat. Misale Mustafa megat bojone. Ruhin aja contoh paling gampang ya, ruhin megat bojone. Dipegat itu kan otomatis ora oleh dikawin Mustafa kecuali iddahe entek. Ya selain Mustafa kudu entuk izine bojone pertama ya. Itu syarat-syarat keluarga. Iddah entek kan ditandai salah satu kuru. Ngalami telung sesucen. Telung sesucen berarti ngalami minimal 2 haid. Ya minimal napa? Ya nek dipegate pas suci kan hanya napa 2 haid. Ini rungokno ben sing ora biasa fikih ben ora fikih. Secara medis wong tahu kabeh anger haid itu bukti gak hamil. Ya anger haid bukti gak hamil. Lah nek ana wong kecelakaan niku alasane duh jebule demenanku gak haid, wah bahaya iki berarti kasil kan? Oh, mohon kita sepakat ya, secara ilmu medis anggar haid berarti tidak hamil. Berarti sebetulnya ketika haid pertama ini kok berarti bukti gak nopo hamil. Tapi nyatanya kita butuh haid kedua. Lumpama agama nganggo alasan kan wal mutallaqatu yatarabbas nabi anfusihinna salasata quru. Nak wong sing idae dipegat kan telung nopo? Sesuci nak isih haid. Utawa di USG cara medis, wah ini terbukti tidak ada spermanya, maka nggak perlu iddah. Lumpama agama nganggo kias, misalnya ruhin bojone merantau di Malaysia, nggak tahu dikumpuli, wah ini nggak usah haid, nggak usah iddah, karena setahun terakhir ini nggak pernah dikumpuli. Ya repot, utawa diteliti di medis sama sekali nggak ada unsur hamil kehamilan. Umpama iddah krana alasan iku berarti alasan iku iso gugur nek ana sing gugurno. Tapi agama taat budi. Pokoke nek Allah dawuh kon iddah ya kita iddah. Enggak mau tahu kita alasannya apa. Akhirnya Imam Syafi'i mulai tobat. Alasan iku digawe supaya agama iki ketok rasional. Tapi alasan ra iso dadi pijakan hukum. Kalau bela iku nek ngono iku ra bidah. Sing dadi sing diarani sunnah seperti kowe nurut mbek perintah Allah Subhanahu wa taala. Umpama terpaksa duwe alasan, alasan iki nggo pantes-pantese mosok agamane Allah tanpa napa alasan. Tapi alasan iki ra iso dadi pijakan hukum. Ya contoh paling gampang kowe ngrumat bojo. Misale akeh wong selingkuh, akeh wong nakal, merkalane ra dicukupi sing lanang. Apa nggae tontonan, wong sing dicukupi sing lanang tetep nakal nggih pirang-pirang. Uang lu gampang goblok, akal lu gampang goblok. Ketika anak yang sugih Jakarta, nggak mobil mewah kecelakaan nabrak. Wah, gara-gara anak yang sugih difasilitasi akhirnya nakal. Iku pengamat, pengamat macam dulu juga goblok tenan, tangan-tangan pengamat. Goblok itu tenanan. Wes, gara-gara sugih dia nakal. Buk buar ngono tukang copet, marat-marat itu. Diamatin lah, ini nyopet gara-gara kemiskinan. Cangkem orang masih kena dintel. Jadi mau nakal dari krono suge, saya ingin nakal krono. Sekian, wono uang tukang ngumpul wedoan. Karena uangnya banyak sehingga bisa ngumpulkan 40 perempuan. Gara-gara uangnya melimpah. Bareng ono lonte, sing gelem duit 5.000, 10.000, gara-gara miskin. Betul nak kiai ngomong hidayat, damis. Jadi ngamati ini, fakir yang ramlah bu, suge. Kenapa ono nakal, masya Allah orang tuh hidayat, terbela dari kiai. Tapi lucu nih, sing cerdas kelas tinggi ini darahnya orang cerdas. Pengamatannya orang payu nih jawab pos, paham gitu. Repot, zaman akhir repot. Sing goblok untuk duwe. Sing bener hati kiri nih. Ya Allah, innalillah, wa inna ilaihi raji'un. Padahal ngomongin pengamat, apa angen-angen. Lucu kabeh. Walaupun partai cilik pecah, ini partai kecil, makanya mudah sekali negara memecah, karena ini punya kepentingan ini, elit-elit Jakarta bareng partai gede pecah, oh karena gede rawan potensi direbut. Iya maksudnya aduh iya yang ngamati sederhana, oh pecahnya partai tukaran wis sunai menuso, pertama tradisi menuso kobil-habil tukaran, gak payu ngamati ini gak payu. Makanya kula nate kumpulan teng omah nggih wonten kundangan do bakas anak isi anu, anak usuga kecelakaan. Rata-rata nak wong-wong pegawai negeri yo ngamati model analisis. Kula kan pidato tapi mboten suwi-suwi pidato wali matutas paling 10 menit. Gus tausiah Gus 10 menit nah. Ya kula namate. Ya ra 10 menit aku ngomong perkara omong ngamu sing keliru mawon tak omongke kula. Nah, ono lonte melarat, jadi ini mergo melarat sehingga jadi lonte. Ngonong suge tunggang demenan, mergo di duit, mergo dem bingung ngomongane manusia. Nah, cara jenengan kes lagu kiai ngomongku, angger wong rantuk hidayat wis ngene iku nek dame mumpun dadi jenenge wis bali ning pangeran lahul hukmu wa ilahi turjaun wis kabeh. Wah, nang ngono nyebar, nyebar. Assalamualaikum. Lah nyebar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jadi aku, lagi aku kias. Okay, saya percaya kias tu. Lagi Abu Hanifah dah digojlok sinten Sayyid Ja'far sinten. Satu Imam Syafi'i juga pernah digojlok oleh sinten Imam Abu Hanifah. Jadi mulai ni kena kawin, rasa ngelam bujum. Dia aku senang kue perkara ni kaya ayu. Sebenarnya ayu ni hilang, terus dia senang. Tapi wong wedok iku goblok tenan. Mestine alasan disenengi krana ayu iku kan rawan ilang. Mergo engko nek isku kulen ilang. Nek is tuwa ilang. Mestine alasan permanen dia aku seneng kowe perkara iki wedok. Karena ini lebih abadi kan? Sampai tuwa lah kan. Wedok. Tapi wong wedok iku pasti jek ayu dilem wedok aku gak terima. Padahal nak dilemayu rawan ndak konsisten. Ya, tapi yo lucu. Ana bojo sing gelem dilem. Dek, aku seneng kowe mergo wedok. Karena nak muni ayu kan engko kowe ilang seneng ilang mergo ayune. Ilang. Nak ayu tenan ngenteni tuwa, tapi sekali kukulan tak kecelakaan, takut dalam wah kan. Lan ono survei sing lucu jare pasangan elek iku luwih abadi timbang pasangan ayu. Mergo jare nek elek iku elek terus sampe tuwa. Lan nek akeh wong elek bangga jare. Kenapa kok elek bangga konsisten? Napa ayu? Wong ayu ora konsisten, nek tuwa dadi elek. Jadi malah wong elek-elek kudu bangga. Perkara nek nek luwih napa? Konsisten. Paham gitu terus penting ngaji wiling-wilingan terus hukum niku ana alasane tapi alasan niku sing disebut ra dadi pijakan hukum mulane senajan to ana USG bahwa ini enggak ada unsur sperma zaut awal tetep ana napa iddah nggih tetep ana napa iddah ampun ya Al-Fatihah. Allahumma inna nam'ta alayhim wa yirid mu'minu 'alayhim wa rahmatullahi